syukur aku padanya. Hari lebaran kita bersama mesanya. Kunci kasih menegali rindu para yang satu di hari raya yang mulia. Syukur aku padanya, hari lebaran